perjuangan itu kita lakukan dengan kegembiraan, dan kegembiraan itu memperkuat. Saya jenengan sumeleh atine, saya kuat sel-sele. Saya ora ruwet atine, ora ruwet jujur pikirane, saya sehat awake. Nek ning kene ini ana selingkuh-selingkuh ning pikirane, engko getihmu iso ora lancar. Jantungmu iso ora iso kebanteren, ya toh? Saluran menyalurnya semua cairan tubuh menjadi mesti terhalang karena perintahnya kan dari sini. Kalau sininya ora jujur engko awakmu melu lara. Niku serius. Kula mboten wani ora mikir jujur, kula niku pokoke kudu objektif, kudu adil, ora wani ora. Ora peduli ngadepi apa wae pokoke kudu adil pikiranku. Tindakanku, ngoten lho, Pak. Ora iso ora, aku ora wani curang. Ngoten lho, Pak. Nanti badanmu akan sehat, jiwamu akan sehat. Sel-selmu akan kuat. Itu memang rumusnya seperti itu. Nah, saat ini jenengan sering nek lara ten dokter napa ten dukun napa di mareki dhewe. Obat. Gini. Biyen lak mboten, Pak. Biyen lak ora ke dokter ya. Saiki mblader dokter ning ndi-ndi. Saya ingin ngomong sedikit aja. Kelirune kedokteran dari barat itu, nek tak sebut keliru ya. Kuwi dheke iki begitu arep dadi dokter, njur dadi dokter, niate nambani wong, niku kleru. Sebab nek nambani wong iku urusane ekonomi. Kowe daftar tok pira? Periksa tok pira? Engko di treatment mbuh disuntik, mbuh diapake pira? Njur nggawa resep nang apotek pira? Dadi nek nambani ngoten niku rasikone. Dadi ekonomi. Nek nambani, iki aku ora nyalake dokter ya, aku mung kandha filosofine kudune ora ngono kuwi. Aja nambani wong. Nambani wong ku nomor loro, sing nomor siji ku tak dudui. Ku tak dudui. Dadi nek aku dokter terus aku nguripi anak bojoku dengan profesi sebagai dokter, maka aku butuh pasien sidik pokeh. Sesedikit mungkin atau sebanyak mungkin. Nah, tadi aku butuh sak okeh-okeh wong loro. Nek jebul ora okeh, piye carane ben tak dadekke wong loro? Nek wis tak dadekke wong loro tetep kurang okeh, ya tak wedan-wedani ben krasa ora sehat. Ben krasa loro, mulane njur butuh aku, nggih mboten? Itu kalau nambani atau pengobatan menjadi barang jualan. Gitu ya. Saya tidak mengatakan itu salah. Ning niate aja saka kono. Niate nek aku dadi wong sing kepengin nulung wong, kuwi kowe tak kandhani piye carane ngobati awakmu dhewe. Nek kepeksane aku sing ngobati, aku ya tak ngobati nek kepeksane. Ning nek sing nomor siji kowe ngobati awakmu dhewe. Jadi nomor siji muruki urip sing sehat. Nek meng ngelu ngono ki mbok wis dituthuk ndasmu wis ilang ngelune engko. Apa dipijet-pijeti kene-kene. Kan dokter niku kesleo ora iso. Kesleo ora iso dandani to? Nggih. Itu salah satu yang tidak ada ilmunya dari barat. Apa menes sangkal putung wis ora mudeng to. Ceklak ngoten niku to nek dokter wis ora wani to niku. Ah, di sini kan ada. Nah, dok kita itu sekarang kan melu wong barat bab kesehatan. Kita mengingkari mbah-mbah kita dulu. Kita tidak meneruskan ilmunya mbah-mbah kita dulu. Jadi nomor siji niku sapa dokter ning dunia iki? Sapa dokter ning dunia iki? Jenengan piyambak-piyambak niku doktere. Nah, sing dokter iku asistenmu nek kowe butuh takon-takono. Ning sing marekke awakmu, awakmu dhewe nomor siji. Kita adalah dokter diri kita masing-masing. Maka kita lakukan hidup yang sebaik-baiknya, sesehat-sehatnya. Mangan aja kokean, aja sithik-sithik mangan. Kudu okeh ngelih timbangane wareg. Aja nganti okeh wareke mangane ngelih. Lho, niki serius. Hanya makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum nek perlu aja tahu ngalami wareg. Nek arep sehat tenanan. Karena Rasulullah enggak pernah kenyang. Dan itu yang benar. apik endi warek karo ngelih secara kesehatan? Apik ngelih sing ora entuk kaliren. Ngelih banget aku ora entuk. Kudu kok pakani ning aja nganti warek. Jadi di tengah-tengah. Kaping papat wetengira ingkang luwe cetha to ora percaya wetengira ingkang luwe, dan itu saya lakukan saudara-saudara sekalian. Takon arek-arek saya itu ku nek wis jebul aku ngelih nek wis rada meh kaliren meh ngelih banget lagi gedabikan aku goleke sego bungkus goleke mie godhok pek opo-opo sing penting nggo ganjel. Jadi aku ora duwe program makan sehari-hari, aku ora duwe. Aku iki kelingan mangan nek wis butuh mangan secara kesehatan. Ngaten. Dadi apa salah satu positif po? Ngene, Pak. Nek jenengan latihan pencak niko, karate niko lak ngantem-ngantem wit-witan to, drag. Apa sebabe? Niku lak elek to niku jane. Nek cara normal kan lho piye tangan lak diantem-antemke? Kuwi supaya tanganmu lemah apa supaya tanganmu kuat? Nek kowe angkat besi ngono iku supaya kuat apa supaya lemah? Nah, uang ngelih kuwi ben kuat sel-sele. Sel-sel badan Anda menjadi kuat karena Anda lapar. Sebab selmu berontak. Asem ya aku ora dikai panganan iki. Ya wis, ngono. Akhire kuat sel-sele. Akhire ora gampang loro. Loro kuwi mergo selmu ki cengeng, lemah, sidik-sidik masuk angin, sidik-sidik demam, sidik-sidik panas, sidik-sidik ngelu, sidik-sidik flu. Ora teko rapat RT lagi flu. Flu itu dilara, flu itu flu kuwi sahabat karibmu. Wong urip ya pancen flu barang ora masalah, kuwi dudu penyakit, dudu lara. Kuwi mung liwat biasa. Ngentut barang iki dudu penyakit. Anak ngentut dilarang, ngentut dianggap barang yang ngentut ki apik. Apik kuwi. Entuk ganjaran nek kowe gelem ngentut kuwi. Sing ora entuk ngentuti wong. Nggih, Mboten? Nek ngentut itu metabolisme sunatullah itu baik. Yang ndak boleh itu ngentuti. Nggih, Mboten? Jadi ini saya ngomong kesehatan tadi ya.